Hadirin jemaah yang mulia, maka pada waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sholat malam, pada waktu itu melihat Abdullah bin Abbas di belakang sholat, maka Nabi telah menarik, mensejajarkan posisinya Abdullah bin Abbas dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah sama rata, maka pada waktu itu Nabi lepaskan tangan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pun mundur sedikit ke belakang. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka selesai daripada sholat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Wahai Abdullah, kenapa engkau tadi mundur?" Maka sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjawab, "Wahai Rasulullah, tidak pantas putranya Abbas berdiri sejajar dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ini adab. Maka dikarenakan adab itulah kita pun meniru mereka. Kenapa? Adab lebih didahulukan daripada perintah. Nabi memerintahkan maju sejajar, tetapi Abdullah bin Abbas mengatakan adab lebih penting, lebih tinggi daripada perintah, walaupun itu yang memerintahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang mulia, ini pelajaran yang sangat tinggi. Agama puncaknya terletak pada adab. Sejauh mana kita mempelajari adab, mengamalkan adab, maka sejauh itu pula lah nanti agama akan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dalam kehidupan kita.